Qala as-sarraju wa balaghani anna jama'atan min al-hululiyyin za'amu anna al-haqqa 'azza wa jalla istafa ajsaman alla fiha bi ma'ani ar-rububiyyah wa azala 'anha ma'ani al-bashariyyah wa minhum man qala bin nadhar ila ash-shawahid al-mustahsanat wa minhum man qala halun fil mustahsanat. As-Sarraj menuturkan, aku menerima berita bahwa penganut faham hululiyah menyatakan orang-orang sufi yang berkeyakinan akan prinsip al-hululiyah manunggaling kaulo gusti, bersatunya kaulo saya dan gusti Tuhan Allah Al-Haq yang maha benar sudah memilih materi-materi yang dia tempati dengan makna-makna ketuhanannya. Di antara materi di sini tentunya adalah manusia. Dan dia sudah hilangkan unsur-unsur kemanusiaan darinya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tentunya perkataan yang demikian tidak berdasar. Tidak dari firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara gaib seperti ini sandaran kita hanyalah dalil. Jika tidak ada dalil, bagaimana kemudian kita akan meyakininya? Soal kalau misalnya nanti susah untuk kita cerna, itu belakangan. Betapa banyak dalam syariat ini perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa kita cerna, tidak mampu kita mengindranya, entah itu dengan penglihatan atau pendengaran. Tapi Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad sebutkan dalam sabdanya, maka kita yakini. Seperti yang mungkin sedang berdampingan dengan kita adalah alam jin. Allah memfirmankannya. Nabi Muhammad menyebutkannya. Tapi apakah kemudian bisa kita mengindranya? Tidak. Nanti misalnya, tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Sebagian di antaranya bahkan mungkin banyak yang belum terjadi sesuai dengan yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikannya, kita meyakininya. Atau semua kita mungkin nanti akan menghadapi cepat atau lambat berkaitan dengan yakni azab dan nikmat kubur yang sebelumnya diawali dengan fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang akan dilayangkan kepada setiap kita. Pertanyaan yang kita sudah tahu, bahkan jawabannya dari sekarang. Pertanyaannya cuma tiga, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Tapi orang-orang kelak akan berbeda, ada yang bisa menjawab, ada yang tidak, sesuai dengan iman yang mereka miliki. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua kita kelak dimudahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang akan dilayangkan kepada setiap orang, bisa atau tidak dia menjawabnya, itu berkaitan erat dengan azab dan nikmat kubur yang dia akan dapatkan. Belum lagi kemudian perkara-perkara hari kebangkitan, perhitungan dan pembalasan, surga dan neraka, semuanya perkara gaib. Kalau bukan karena dalil, susah untuk kita untuk mengimaninya. Jadi soal bahwasanya dia tidak bisa kita indra, tidak masuk akal kita, itu nomor dua. Dalilnya ada enggak? Jika ada, maka berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, kita hanya berserah diri, kita hanya pasrah. Ini di antara keistimewaan akidah Islam, para pelakunya punya prinsip kepasrahan. Tentang perkara apa? Tentang perkara gaib. Kalau kemudian selalu kita benturkan dengan akal dan fikiran kita, ya banyak yang enggak nyambung. Banyak yang kita akan tolak dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita berserah diri bahwasanya ini firman Allah, ini sabda Nabi Muhammad, maka sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati, kami yakini. Lah yang seperti ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istafa ajsaman, telah memilih ajsam, diterjemahkan dengan materi-materi. Bisa juga sebenarnya tubuh atau objek tertentu. Allah telah memilihnya bima'ani rububiyah, dengan makna-makna ketuhanannya. Makanya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu perkataan-perkataan yang aneh dari para pemuka orang-orang sufi, di antaranya pionirnya Al-Hallaj. Bagaimana bersatunya dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah bersatu, lalu untuk siapa kewajiban itu? Untuk siapa beban itu? Kan saya juga adalah sudah bersatu dengan Tuhan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, asasut tasawwufi al-kasal. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya pondasi sufiyah itu adalah kemalasan. Bagaimana kemalasan menjadi pondasi agama? Tapi ketika dia menjadi satu pondasi, maka beban-beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya tentunya pasti sangat akan sangat berat untuk seseorang. Lawang dia malas kok. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya, beban untuk semua kita yang muslim, yang berakal, yang sudah baligh. Berat dia, tapi bukan perkara yang mustahil untuk kita pikul. Kalau bukan karena kesabaran masing-masing kita, dan Allah anugerahkan kesabaran untuk kita, niscaya kita tinggalkan ketaatan ini. Malas. Karena ia beban. Enak-enak tidur sholat subuh. Udah capek malam-malam masih ada sholat maghrib, sholat isya. Kita baru berbicara sholat ini. Belum kemudian ibadah-ibadah yang lain. Capek-capek ngumpulin duit, ngeluarin zakat. Ada makanan dan minuman yang enak dan lezat, harus kita tahan. Istri boleh digauli, enggak boleh juga puasa. Ketentuan demi ketentuan. Kewajiban demi kewajiban. Ya Allah Subhanahu wa taala bebankan, tapi bukan perkara yang mustahil. Kita mampu memikulnya. Tapi kita harus sabar menjalaninya. Kata Nabi Muhammad SAW, huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Hukum asalnya kita itu ingin berleha-leha. Makanya kalau orang misalnya, hukum asalnya dia adalah pemalas, paling pas masuk kajian-kajian tasawuf. Kenapa? Enggak ada ibadah. Sekalinya ada pun yang seru-seru. Nyanyian-nyanyian, tarian-tarian, zikir dan doa tertentu yang dibikin-bikin dengan gerakan tertentu. Seru. Makanya dicintai oleh orang-orang yang mencari dunia dan juga mencari akhirat. Karena ada, yakni zahir ketaatan di kalangan mereka. Wah, saya bisa taat di sini. Tapi juga kemudian ada begitu banyak kesenangan di dalam kajiannya. Wah, saya kalau masuk sini masih bisa bermusik nih. Saya kalau masuk sini masih bisa joget-joget nih. Wah, serulah. Dapat dunia, dapat akhirat. Makanya laku. Makanya pengikutnya banyak. Tapi ingat, kata Imam Syafi'i, asasnya, pondasinya kemalasan. Enggak perlu marah. Kalau pengen marah, marah sama Imam Syafi'i. Beliau yang sudah mengatakannya sejak dahulu. Karena kan kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya generasi awalnya itu adalah akhir tahun, yakni 100-an, 199-an. Imam Syafi'i meninggal 204. Beliau tahu sekali, beliau mengalami sekali zaman itu. Hingga kemudian beliau mengomentari. Jadi berkata As-Sarraj, aku menerima berita bahwa para penganut faham hululiyah menyatakan Allah al-haq yang maha benar sudah memilih materi-materi yang dia tempati dengan makna-makna ketuhanannya. Di antara manusia yang terpilih mungkin bagi sebagian mereka adalah orang-orang yang saleh atau para wali. Dan dia sudah hilangkan unsur-unsur kemanusiaan darinya. Gimana itu ya? Memusingkan ya. Padahal kita sedang baca terjemahannya aja pusing ya. Maksudnya apa nih? Di antara mereka pula ada yang berkata dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dianggap indah. Jadi dalilnya adalah perkara yang indah yang mereka lihat. Bahwasanya bukti Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Di antara mereka ada yang berkata Allah al-Haq menitis pada materi-materi yang dianggap indah oleh alam semesta, apapun itu. Bisa manusia, dan ini adalah anggapan mereka, atau bisa mungkin benda-benda yang lain. Tapi bertentangan ya, dengan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana mereka juga mengatakan bahwasanya hakikatnya anjing dan babi juga Tuhan. Waduh, repot ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa balaghani an jama'atin min ahli Syam annahum yad'una ar-ru'yata bil qulubi fid dunya karru'yati bil 'ayani fil akhirah. As-Sarraj juga berkata, aku juga menerima berita bahwa sekelompok penduduk Syam, ini nama lama, sekarang itu 4 negeri, Jordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. Dulu namanya Syam. Dari sanalah para nabi rata-rata diutus. Atau di sanalah para nabi rata-rata diutus. Aku juga menerima berita bahwa sekelompok penduduk Syam menganggap melihat Allah dengan mata hati di dunia. Sama seperti melihat Allah dengan mata kepala di akhirat. Hebat ya. Jamaah, semua kita insya Allah akan melihat Allah tapi nanti. Di antara kenikmatan terbesar yang kita akan dapatkan insya Allah kelak di surga. Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. La tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala layaknya kalian melihat rembulan ketika malam bulan purnama. Bukan Allah yang seperti bulan, tapi kondisi kalian melihatnya seperti kondisi kalian melihat rembulan. Apa itu? La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Di dunia saja seperti itu. Kalau di malam bulan purnama beberapa hari yang lalu, di malam bulan purnama, Anda ingin melihat bulan, tidak mungkin Anda berdesak-desakan. Hingga saling sikut satu sama lain, dan tidak melihat bulan lain. Enggak ada, semua kita nyaman melihatnya masing-masing. Jadi kondisi kalian melihatnya seperti itu, bukan Allahnya yang seperti rembulan. Itu nikmat yang akan didapatkan oleh semua kita insyaAllah kaum muslimin yang masuk surga kelak. Melihat Allah itu di akhirat. Di dunia, sementara tidak bisa. Jangankan orang-orang ini. Nabi Muhammad, Nabi Musa, semua Nabi dan Rasul tidak melihatnya ketika di dunia. Bahkan ketika Nabi Muhammad Mi'raj pun, kata beliau, nurun anna arahu. Tertutup cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Ketika ditanyakan kepada beliau, apakah Nabi Muhammad SAW face to face dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi Muhammad SAW, nurun inni arahu, nurun anna arahu. Ada 2 bentuk bacaan. Karena dahulu bahasa Arab itu bukan cuma enggak pakai harokat. Enggak ada titiknya. Maka hanya bentuknya doang seperti ini. Bisa dibaca anna inni. Karena harokatnya enggak ada. Bahkan titiknya enggak ada. Makanya ada dua periwayatan bacaan bagaimana sabda Nabi Muhammad kala itu dibaca. Nurun inni arahu, cahaya sesungguhnya yang aku lihat, tertutup tabir cahaya. Nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, wahai sahabat yang mulia, apakah dulu engkau pernah bertanya tentang Mi'raj Nabi Muhammad, apakah beliau face to face, tatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak salah riwayatnya, jika saja saya bertemu Rasulullah, saya akan tanyakan itu. Kata sahabat yang mulia, kami sudah tanyakan itu. Kata tabi'in ini, apa kemudian jawaban Nabi Muhammad yang barusan saya sampaikan? Aku melihat cahaya atau tertutup cahaya, bagaimana aku bisa melihat? Nabi Muhammad, makhluk paling mulia sejagat. Lalu siapa orang-orang ini kemudian mengatakan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia walaupun dengan mata hati? Melihatnya gimana? Memang ruwet, memang jelimet tasawuf ini. Apalagi kemudian tidak ditopang dengan dalil, hanya pengakuan-pengakuan, hanya klaim-klaim. Semua orang juga bisa ngaku-ngaku. Kemudian, ini lebih parah lagi nih. Ini berkaitan dengan asma dan sifat. Qala Sarraj, wa balagani anna abal husayni an-nuri syahida alaihi gulamul khalil annahu sami'ahu yaqul ana a'shaqullaha azza wa jal wa huwa ya'shaquni. Faqala an-nuri, sami'tullaha yaqul yuhibbuhum wa yuhibbunah. وليس العشق بأكثر من المحبة. السراج juga berkata, aku juga menerima berita bahwa budak milik Al-Khalil saat bersaksi kepada Abul Husain An-Nuri mengutarakan, aku kasmaran kepada Allah dan dia pun kasmaran kepadaku. Dengarnya aja udah gak enak ya. Mendengar pernyataan itu, An-Nuri menanggapi, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah dia mencintai mereka, cinta ya. Bedakan dengan kasmaran. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah. Karena kalau berkaitan dengan cinta, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang taat beragama, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah kemudian ada dalam Al-Qur'an dan juga sabda Nabi Muhammad kata isyq. Kasmaran itu enggak ada. Kata beliau di sini, kasmaran itu tidak lebih hebat daripada mencintai. Jadi budak ini merasa bahwasanya dia di level yang tinggi, saling kasmaran. Dia kasmaran kepada Allah, juga Allah juga demikian. Cinta buta yang biasanya dialami ketika seorang sedang mencinta satu sama lain, laki dan perempuan, kasmaran. Ya. Mau makan ingat kamu. Mau tidur ingat kamu. Saya mau sebutin yang jorok nih. Iya. Selalu ingat pokoknya. Padahal belum halal. Khidbah aja belum. Tapi sudah kasmar. Yang kayak gitu kemudian ingin Anda sematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana bantahannya dari Al-Qadhi Abu Ya'la. Disebutkan di sini, qala Al-Qadhi Abu Ya'la, wa qad dhahabat al-hululiyyah ila anna Allah 'azza wa jalla yu'shak. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, kelompok hululiyyah sufi yang berkeyakinan al-hulul wal ittihad beranggapan bahwa Allah bisa dibuat kasmaran. Tadi kita sebutkan di atas bagaimana perkataan An-Nuri bahwasanya kasmaran tidak lebih tinggi daripada cinta. Allah itu bisa mencintai hambanya. Allah bisa bahkan lebih tinggi meridhai hambanya. Jika tadi kita sebutkan nikmat yang paling tinggi yang didapatkan oleh seorang yang mau masuk surga berkaitan dengan penglihatan, melihat Allah. Tapi berkaitan nikmat ketentraman dalam hati adalah orang yang masuk surga kelak mendapatkan nikmat tertinggi, Allah meridhai mereka. Berkaitan dengan firman Allah tentang Allah mencintai, Allah meridhai, banyak. Itulah yang kita pakai. Itulah yang kita gunakan. Dan levelnya jauh lebih tinggi. Karena al-ishq atau kasmaran, jatuh cinta, cinta buta, itu lebih rendah, kata para ulama. Coba, sabda Nabi Muhammad SAW. Inna allaha idha ahabba abdan nada Jibril. Kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, siapa? Hamba yang taat beragama, hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, Allah akan mencintainya. Mungkin Anda orangnya, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, ya Jibril, inni uhibbu fulanan faahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka cintailah juga ia. Fayuhibbuhu Jibril. Akhirnya Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi Jibril ala ahli sama, ya ahli sama, inna allaha yuhibbu fulanan faahibbuhu, fayuhibbuhu ahli sama. Kemudian Jibril mengumumkan kepada semua penghuni langit. Yang 7 lapis itu. Yang semua titik di langit itu penuh dengan malaikatnya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Inni asma'u ma la tasma'un. Wa inni ara ma la taraun. At-tatis sama'u attan wa haqqa laha anta itta. Ma min mawdhi arba'i asabi'in illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Dan langit Allah berbunyi dan Nabi Muhammad mendengarkannya. Bunyi yang keluar karena penuhnya isinya. Kata Nabi Muhammad, dan ia betul-betul berbunyi. Atau adalah bunyi yang keluar jika barang diletakkan di atas keranjang dan keranjangnya itu di atas onta. Begitu barang diletakkan dan banyak, maka keranjang tadi mengeluarkan suara. Itulah atau dalam bahasa Arab. Entah krek, entah ngik, terserah. Dia mengeluarkan suara, bukti ia penuh. Nabi Muhammad mendengarkan suara itu dari langit. Kenapa? Karena penuhnya penghuninya. Kata Nabi Muhammad, tidak ada jarak di antara 4 jari kecuali di sana ada satu malaikat yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu penghuni langit dapat pengumuman dari Jibril. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan karena dia taat pada Allah sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Fa ahibbuh, maka cintailah juga ia. Akhirnya semua penghuni langit pun mencintainya. Fayuktabu lahul qabul fil ard, kata Nabi Muhammad, kemudian ditentukanlah penerimaan dia di dunia. Akhirnya dia di dunia pun akan dicintai orang. Tapi apa lafaz yang Nabi Muhammad gunakan? Cinta. Bukan kemudian isyak yang tidak pernah ada riwayatnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, berkata Al-Qadi Abu Ya'la, kelompok Hululiyah beranggapan bahwa Allah bisa dibuat kasmaran. Perhatikan beberapa atau 3 bantahan pengarang di sini, yaitu Imam Ibnul Jauzi. Perhatikan bahwasanya kata kasmaran itu tidak cocok, bahwasanya yakni tidak pantas kata itu digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kita sudahi tentunya dengan ini karena ini berkaitan dengan asma dan sifat. Wa hadza jahlun min thalathati awjuh. Dan perkataan seperti ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dibuat kasmaran sebagaimana perkataan budak tadi, Aku kasmaran kepada Allah dan dia pun kasmaran kepadaku. Hadza jahlun min thalathati aujuh. Ini adalah sebuah kebodohan. Dari tiga sisi. Yang pertama. Min haythul ism. Fa innal ishqa inda ahli lughati la yakunu illa liman lima yunkah. Kita sedang berbicara bahasa Arab. Kita harus kembalikan kepada, yakni tentunya para ahli di dalamnya. Berkata Imam Ibnul Jauzi, yang pertama atau sisi pertama, bodohnya perkataan ini bahwasanya Allah itu bisa dibuat kasmaran. Dari sisi penggunaan istilah bahasa. Sungguh kata kasmaran, menurut pakar bahasa, hanya digunakan untuk seorang yang hendak dinikahi. Kembalikan kepada ahlinya. Ini bahasa Arab. Tentunya ada ahli dan pakarnya. Kata isyuk itu digunakan untuk apa? Sama seperti misalnya ketika perkara menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Dengan kemudian bahasa Arab dzabahayat bahu. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan menyembelih. Tapi nahar itu menyembelih di pangkal leher. Sedangkan dzabah itu adalah menyembelih di tengah leher. Siapa yang berbicara seperti ini? Ahli bahasa ketika mendapatkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Perkara berkaitan dengan kurban. Kok ada dua istilah ya? Padahal terjemahannya sama-sama sembelih. Tak tahu yang dimaksudkan. Ini adalah unta karena dia disembelih di pangkal leher. Unta. Sedangkan sapi dan kambing itu di tengah leher. Ahli bahasa yang kemudian menerangkan. Dan betapa banyak kemudian para ulama itu ketika membantah satu kelompok yang menyimpang. Memang pembahasannya dari sisi bahasa. Jamaah sekarang rahimakumullah. Jadi kata isyq atau kasmaran itu digunakan untuk seorang yang ingin dinikahi. Tentunya tidak pantas kita menggunakannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani yang kedua. Anna sifatillahi azza wa jalla manqulatun fahuwa yajibu, fahuwa yuhibbu, sorry. Wala yuqalu ya'shaq. Nah ini prinsip sekali nih. Bahwasanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu diketahui berdasarkan keterangan dalil. Gak bisa kita bikin-bikin. Sebaik apapun yang kita bisa bayangkan untuk satu sifat kemudian kita sematkan ke Allah. Kalau firmannya gak ada, sabdanya gak ada, gak usah. Menentukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul harus dengan dalil. Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad juga bersabda tentangnya. Apa sifatnya? Itulah yang kemudian kita yakini. Dulu pernah ya, seorang ustaz kemudian menyematkan atau menyebutkan istilah Allah Maha Keren. Pernah dengar ya? Beberapa waktu yang pantas gak? Ya? Asma wa sifat, asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang 99 itu kurang. Untuk menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, masa kurang? Tentunya itu bukan harga mati ya. Masih banyak yang lain, tapi 99 saja Allah tahu kita tidak menguasainya semua. Sekalinya hafal juga, mungkin kita hafalnya dari lagu itu. Hafal tapi apakah kemudian mengerti maknanya satu-satu. Asma dan sifat Allah. Makanya di antara yang terbaik yang mungkin harus. Bukan mungkin. Yang harus pian miliki ya. Fiqih Asmaul Husna. Karya Imam. Karya Syekh Abdul Razzaq. Fiqih Asmaul Husna. Bagus sekali. Dan ada ringkasannya. Cuman ringkasannya ini belum ada terjemahannya. Ringkasannya ada Pak Saiful. Karena kalau fikih Asmaul Husna-nya luas. Satu nama dibahas begitu luas dan ada 99 nama dan sifat. Jangan sampai menurut Anda baik, kemudian Anda layak menyematkannya untuk Allah. Allah Maha Keren. Apaan? Ada Al-Azim, Allah Maha Agung. Allah Maha Baik saja diperdebatkan loh. Sabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kata Syekh Utsaimin. Dan terjadi perdebatan para ulama, apakah Allah dinamai dengan At-Tayyib yang maha baik? Itu aja diperdebatkan kok. Anda ngomong maha keren. Enggak ada dalil. Kurang apa dari 99 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keagungannya? Sebutkan saja yang ada. Tidak perlu kemudian menyematkan padanya asma, dan bahasan kita ini sifat yang tidak ada dalil, karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul manqulah, dinakal ke kita, disampaikan ke kita, itu betul-betul harus dengan dalil. Entah itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad, fa huwa yuhib, dan yang sampai kepada kita sifat Allah Subhanahu wa taala itulah yuhib, mencintai, bukan kasmaran. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, والثالث من أين له أن الله تعالى يحبه فهذا دعوة بلا دليل. Yang ketiga, sisi kebodohan yang ketiga, dari mana dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya? Amalannya aja enggak benar gimana, keyakinannya aja rusak gimana? Kata Imam, dari mana dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya? Ini namanya klaim tanpa bukti atau tanpa dalil syar'i. Ngaku-ngaku doang. Sudah ngaku, perkataannya enggak tepat lagi. Kalau misalnya ngaku-ngaku, saya mencintai Allah, semua kita bisa. Dan Allah mencintai saya, belum tentu. Tapi kata yang digunakan tepat, cinta. Lah ini enggak. Sudahlah klaim, kemudian kata yang digunakan enggak pantas. Kata yang biasa digunakan untuk perempuan yang ingin dinikahi. Entah laki-laki atau perempuan, karena kasmaran. Jatuh cinta, cinta buta. Ya, yang tadi disebutkan. Pokoknya setiap saat, setiap waktu. Sudah katakan sudah khidbah gitu ya. Nunggu hari hanya itu loh. Wah, ingat terus tupang. Hendak makan, ingat lawan fulanah. Lagi kasmaran. Padahal cuma nazar satu kali. Tapi cantiknya luar biasa. Jadi setiap saat selalu mengingat akhwat itu. Sembahyang gini. Allahu Akbar. Ingat calon bini. Orang betagihan gini lah. Kayak tujuh sekolah. Orang lagi betagihan, ingat calon bini juga. Calon bini sugih bang. Kawan udah pinjam gini duitnya. Aduh, subhanallah. Jatuh cinta ya, kasmaran. Wallahu a'lam bishawab. Ulun ulang, untuk poin yang terakhir. Kita sudahi dengan ini. Dari mana dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai? Ini namanya klaim. Pengakuan saja. Tanpa bukti atau tanpa dalil yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Tapi kita harus melakukan sebab-sebabnya. Taati Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Ali Imran ini ya, kalau kita ingin mencari sebabnya di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, semua kita mencintai Allah. Tapi perlu bukti, kata Syekh As-Sa'di. Semua orang bisa mengaku-ngaku mencintai Allah. Tapi dia harus datangkan bukti agar betul-betul cintanya jujur kepada Allah, bukan hanya klaim atau dusta. Apa itu? Kata Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah, "Fattabi'uni," maka ikuti aku. Maka siapapun di antara anda, hai semua kaum muslimin, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan yang akan kita dapatkan? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, ini. Maka lakukan sebab itu. Taati Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Nabi Muhammad. Dengannya kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan ahli hikmah dalam tafsirnya, "Laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba." Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu cinta siapa, bukan kamu cinta apa. Semua kita juga cinta banyak hal. Cinta orang tua, cinta pasangan, cinta anak, cinta barang, macam-macam. Banyak yang kita cintai. Itu bukan pokok pembahasan. Kenapa? Semua orang juga mencinta. Tapi yang menjadi pokok pembahasan, dan ia maksudnya adalah dahsyat, kamu dicintai siapa? Itu baru keren. Dan ketika anda mengikuti Nabi Muhammad SAW yang mencintai anda, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan levelnya jauh daripada isyak atau bermakna kasmaran. Wallahu alam bisawab. Apalagi kayak para sahabat. Levelnya tinggi lagi. Padahal mereka masih di dunia kala itu. Apa? Ridho. Makanya semua kita di antara adab ketika kita menyebutkan nama sahabat. Kita harus taradhi. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoi mereka. At-Taubah ayat 100. Mereka hanya masih di dunia. Ridho itu lebih tinggi daripada cinta. Di mana ridho itu seharusnya didapatkan semua yang masuk surga kelak, dan itu nikmat tertinggi. Sahabat sudah mendapatkannya di dunia. Tapi bukan menggunakan kata isyq. Cinta, ridho. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan insya Allah ulun pending di maghrib ya. Jadi ulun ulangi lagi pengumumannya bahwasanya di pekan ganjil seperti ini. 1, 3, mungkin ada 5 pekan misalnya. Talbis, subuh, mulia, yakni maghrib. Tapi yang di pekan genap, pekan 2, pekan 4. Maka mulia subuh dan talbis, yakni malam. Biar kemudian rollingnya bagus ya. Karena tentunya sejak awal Kamis malam Jumat itu adalah kita gunakan untuk mulia dengan manhaj salaf. Ini penting, itu juga penting. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.